Paham ini? Gitu realnya. Karena sama-sama tidak beres. Sama-sama tidak beres. Barakallahu fiik. Sudah mari baiknya? Sudah. Allahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.